saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Termasuk dosa besar yang selanjutnya adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini karena su'udzon, ya, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kenal sama Allah, tentu dia enggak akan putus asa. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, betapapun banyak, betapapun besar dosa yang dilakukan, ya dia enggak akan putus asa. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan ampunan, ya, bahkan melebihi dosa yang dia kerjakan. Meskipun dosanya setinggi langit, kemudian sebanyak sebesar bumi, tetap Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan, ya. Nah, orang yang putus asa ini karena enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sampai Allah jadikan putus asa dari rahmat Allah sebagai dosa besar, ya. Para nabi mengingatkan la taqnatu la ya'asu, ya la taqnatu min rahmatillah la ya'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang, yakni orang-orang kafir saja yang putus asa. Ya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.